إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kembali kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab al-fiqh al-muyassar fi dha'il kitabi wa sunnah. Setelah kita menjelaskan tentang pengertian as-salam dan hukum diperbolehkannya melakukan akad jual beli dengan cara salam, dan telah kita jelaskan pula perbedaan antara jual beli salam yang diperbolehkan di dalam syariat dengan menjual sesuatu yang dia tidak memilikinya, yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tabi' ma laysa 'indak. Jangan engkau menjual sesuatu yang engkau tidak memilikinya. Kemudian kita masuk ke permasalahan yang berikutnya, al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, fi syurutihi, tentang syarat-syarat as-salam. Yani syarat-syarat diperbolehkannya jual beli salam atau salaf. As-salamu naw'un min anwa'il bay'. Salam merupakan satu di antara sekian banyak jenis akad jual beli. Walidzalika yushtaratu li sihhatihi asyurutul mutaqaddimah. Oleh karena itu disyaratkan untuk disahkannya jual beli salam adalah syarat-syarat yang telah terdahulu fi aqdil bay', tentang akad jual beli secara umum. Yani dari syarat-syarat jual beli yang telah kita jelaskan sebelumnya, bahwa yang melakukan jual beli adalah seorang yang rasyid, seorang yang sudah layak untuk mengelola harta. Harus terjadi taradhi, saling meridhai antara penjual dan pembeli. Seseorang harus memiliki barang tersebut dan syarat-syarat yang lainnya dari yang telah kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya. Wa yudhafu 'alaiha al-ati, dan ditambahkan dari syarat-syarat yang telah disebutkan sebelumnya adalah syarat-syarat berikut. Jadi ini merupakan syarat-syarat tambahan yang khusus membahas tentang akad jual beli salam. Yang pertama, ayyakuna al-muslimu fihi ma yumkinu idhdibatu sifatihi bikailin aw waznin aw dhar'in. Bahwa sesuatu yang akan diperjualbelikan dengan cara salam tersebut adalah barang yang memungkinkan untuk ditentukan sifat-sifatnya. Bikailin, apakah dengan cara takaran, aw waznin atau timbangan, aw dhar'in atau pengukuran. Hatta la yu'addi ila tanazu', agar tidak menyebabkan terjadinya persengketaan, perselisihan, pertengkaran. Jadi ini yang pertama, bahwa barang yang diperjualbelikan dengan cara salam adalah barang yang bisa ditentukan sifat-sifatnya dengan jelas. Seperti misalnya ditakar, dia bisa ditakar. ya, 1 liter, 2 liter, 10 liter, 500 liter dan seterusnya dari ukuran takaran yang memungkinkan untuk ditakar. Seperti beras, gandum dan yang lainnya yang memungkinkan untuk ditakar, kacang-kacangan, atau yang ditimbang seperti daging, daging, keju atau yang semisalnya, yang biasanya ditimbang, atau dhar'in. Dhar'in yaitu suatu yang bisa diukur seperti kain, ya, ketetapannya berapa meter, berapa panjangnya, berapa lebarnya. Demikian pula seperti tali atau yang semisalnya yang memungkinkan untuk diukur. Sebagian juga menyebutkan sesuatu yang dihitung, dihitung satu persatu jumlahnya. Intinya indibat as-sifat, sifatnya itu bisa apa diketahui dengan jelas agar tidak terjadi perselisihan dan persengketaan, ya, ditetapkan apakah ditimbang atau ditakar misalnya. Kadang-kadang seperti yang di zaman kita sekarang ini, sesuatu yang asalnya ditakar ditimbang, seperti kacang-kacangan. Kalau dahulu ada penakaran, tapi sekarang biasanya ditimbang, beras berapa kilogram, gandum sekian kilogram, terigu sekian kilogram, timbangan. Maka berjalan sesuai dengan uruf, sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan yang ada di satu masyarakat. Barang tersebut ditimbang ataukah ditakar dan yang semisalnya. Yang kedua, ma'rifatu qadril muslimi fi bimi'yarihi syar'i. Mengetahui kadar barang yang diperjualbelikan dengan cara salam tersebut dengan tolak ukurnya yang syar'i. Tolak ukurnya yang syar'i. Yani apakah dia ditakar ataukah dia ditimbang? Sesuai dengan apa yang telah menjadi kesepakatan dan apa yang menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Fala yasihhu fi makilin waznan wala fi mauzunin kailan. Maka tidak sah menjual sesuatu yang mestinya ditakar lalu ditimbang, atau sebaliknya, sesuatu yang ditimbang lalu ditakar. Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ditakar lalu kemudian yang ditetapkan adalah menimbangnya, atau sebaliknya, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan ditimbang lalu kemudian ditakar, ini akan menyebabkan terjadinya ikhtilaf at-tanazu'. Jadi harus ditetapkan ditimbang atau ditakar, atau ditakar atau ukuran harus diperjelas pada akad tersebut. Nah, apakah diperbolehkan yang asal hukumnya ditakar kemudian ditimbang, atau yang asalnya ditimbang kemudian ditakar? Boleh, tidak mengapa. Dan ini yang pendapat yang sahih dari para ulama dan dikuatkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala dalam Syarhul Mumti', bahwa diperbolehkan berjalan bersama dengan apa yang sudah menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat setempat. Ini syarat yang kedua. Yang ketiga, ayadkhura jinsal muslimi fihi wa naw'ahu bisifatihi almumayyizati lahu. Hendaknya dia menyebutkan jenis barang yang akan diperjualbelikan dengan cara salam jenisnya, ya, macamnya, dengan sifat-sifatnya yang membedakan antara sifat tersebut dari yang lainnya. Ini juga termasuk syarat yang disebutkan oleh para ulama. Intinya kembali kepada syarat pertama, indibatus sifat, bahwa sifatnya itu harus jelas, harus transparan, tidak ada yang ditetapkan, yang terjadi ketersamaran yang kemudian menimbulkan perselisihan. Jadi harus jelas. Apakah harus disebut jins? Yang dimaksud jins itu jenis. Jadi ada yang disebut jenis, ada yang disebut naw'. Ya, jenis itu lebih umum daripada naw'. Naw' itu macam. Jenis misalnya biji-bijian. Itu namanya jenis. Biji-bijian. Macamnya banyak macam, biji-bijian itu macam-macam. Ada gandum, ada terigu, ada beras, ada jagung, dan yang lainnya, ada kacang-kacangan. Ini namanya naw'. Ya, ini namanya naw'. Nah, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kata beliau, harus dijelaskan jenisnya, macamnya, yang dijual itu apa, jenis apa, apakah itu hewan, ataukah biji-bijian, atau apa, atau sayur-sayuran, tergantung kesepakatan, harus jelas. Kemudian jenisnya apa, apa macamnya apa. Misalnya yang disepakati, saya akan menjual kurma, jenis biji-bijian macamnya kurma. Nah, kurma ada sifat-sifatnya lagi, berbeda. Kurma yang mana? Kurma ajwa, kurma barni, kurma yang lainnya, as-safawi, atau kurma-kurma yang mana? Ketika disebut misalnya sukkari, sukkari, jenis kurma sukkari macam-macam lagi. Ada yang kualitas lebih bagus, ada yang sedang, ada yang di bawah. Nah, yang mana? Ini juga harus diperjelas. Ya, demikian pula beras misalnya. Jenis beras, beras yang mana? Ya, beras ketan atau beras biasa, atau ya, orang-orang yang para petani tentu lebih mengerti sesuai dengan kesepakatan. Intinya bahwa dia harus menyebutkan sifat itu dengan detail. Ya, sehingga pada saat sampai kepada akad yang telah ditentukan, tidak terjadi khilaf. Yang ini menghendaki jenis seperti ini, ternyata yang ditanam lain, atau yang disediakan atau yang dihadirkan berbeda dengan apa yang telah disepakati. Maka ini tidak benar. Jadi harus diperjelas. Maka dia sebutkan bisifatihi al-mumayyizati lahu, dengan sifat-sifat yang membedakan antara macam biji-bijian atau apa saja dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, ayyakuna dainan fi dhimmah. Syarat yang keempat, statusnya dain. Status barang yang dijual itu sifat. Dainan fi dhimmah, hutang dalam tanggungan, dalam jaminannya, di mana dia harus mewujudkan. Jadi bukan sesuatu yang sudah ada wujudnya, namun sesuatu yang memiliki sifat-sifat yang jelas sesuai dengan kesepakatan di antara penjual dan pembeli. Yang kelima, ayyakuna muajjalan, bahwa dia harus muajjal, sesuatu yang akan datang, ya, bukan sekarang, sesuatu yang akan datang. Sebab Nabi SAW mengatakan ila ajalin musamma, sampai kepada tempo yang telah ditetapkan. Berapa lama? Satu pekan, dua pekan, satu bulan, dua bulan, setengah tahun, ya, tergantung kesepakatan. Yang keenam, ayyakuna al-ajalu ma'luman wa muhaddadan min at-tarafain, bahwa tempo, batas tempo tersebut diketahui. dan dibatasi di antara dua pihak, pihak penjual dan pembeli. Harus ada kesepakatan dan harus jelas transparan berapa lama baru disediakan dan dihadirkan barang tersebut. Kesepakatannya 6 bulan kemudian atau kesepakatannya 2 bulan, maksudnya 2 bulan yang akan datang, bukan 2 bulan di atas. Nanti dia ngomong, nanti saya sediakan 2 bulan, bulan satu terus, nggak jadi dua. Nah, 2 bulan yang akan datang, atau 3 bulan, atau setahun, ya. Atau misalnya menetapkan berdasarkan tanda-tanda yang ada. Berdasarkan tanda-tanda yang ada. Misalnya di awal musim dingin. Atau di akhir musim dingin. Kalau kita mungkin tidak ada yang seperti itu. Nah, tapi harus jelas. Ketika disebutkan di awal musim dingin, harus jelas. Ya, harus ada pengetahuan masing-masing dari kedua belah pihak. Musim dingin itu kapan? Awal musim dingin itu kapan? Namun yang afdal menyebutkan bulannya. Misalnya kesepakatannya di bulan Rabiul Awal misalnya, atau di bulan Muharram, atau di bulan Safar. Ya, pada tahun sekian diwujudkan barang tersebut. Ini yang harus menjadi kesepakatan kedua belah pihak. Yang ketujuh, ayyukhbadu tsamanu kamilan ma'luman. Uang, ya, harganya itu harus diberikan kepada si pihak penjual secara menyeluruh. Fi majlisil aqdi qabla tafarruqihima. Di majlis akad sebelum keduanya berpisah. Harus kontan seluruhnya. Tidak boleh setengah. Tidak boleh saya bayar setengah dulu ya. Misalnya kalau kesepakatannya 10 juta, saya bayar 5 juta dulu. Ini tidak diperbolehkan. Dalam jual beli salam, harga harus diberikan secara menyeluruh. 10 juta harus diserahkan di majelis tersebut. Ya, sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan itu, mensyaratkan. Ya, dengan biaya yang telah ditetapkan dan dilunasi pada majelis akad. Kemudian yang kedelapan, kaunul muslimi fihi mimma yaghlib wujuduhu inda hululil ajal. Bahwa barang yang akan dijual beli dengan cara salam, penetapannya pada waktu yang biasanya barang itu ada. Pada saat jatuh masa temponya yang telah ditetapkan. Hatta yusallimahu lahu fi waqtih, agar kemudian dia menyerahkan pada waktu yang telah ditetapkan. Ya, jadi maksudnya bahwa ketika ditetapkan waktunya, kapan dia akan menghadirkan barang tersebut, dia menetapkan waktu yang memang waktu itu adalah merupakan waktu biasanya barang itu ada. Fa illam yakun mawjudan karrutabi fi syita lam yasih li'annahu gharar. Apabila pada waktu yang biasanya itu tidak ada, seperti minta diperjualbelikan salam dari kurma jenis rutab. Kurma rutab. Yani kurma muda. Fi syita, tapi di musim dingin. Biasanya tidak ada. Biasanya kurma itu akan berbuah, nampakkan buahnya di musim panas, bukan di musim dingin. Sehingga kalau ditetapkan di musim dingin, rutab, maka ini gharar, kata beliau. Karena biasanya pada musim tersebut tidak ada yang namanya rutab. Kalaupun ada, sangat sedikit, dan itu sangat jarang. Sementara yang akan dibeli dalam jumlah yang besar, biasanya didapatkan di musim panas, di saat keluarnya buah kurma tersebut di musim panas. Nah, demikian pula dalam hal-hal yang lainnya. Jadi ketika ditetapkan waktunya, waktu itu adalah waktu yang memang memungkinkan bagi seseorang untuk menghadirkannya, mewujudkan barang tersebut. Apabila tidak memungkinkan pada waktu tersebut, maka jangan dia menetapkan waktu jatuh temponya pada waktu di mana seorang kesulitan untuk mewujudkannya. Lalu kemudian apabila terjadi jual beli saraf, kemudian sampai kepada tempo yang telah ditetapkan, si penjual tidak mampu menghadirkan barang tersebut. Si penjual tidak mampu menghadirkan. Maka apa yang harus dilakukan? Maka dikembalikan pada pihak pembeli. Pembeli bisa memilih. Yang pertama dia bisa bersabar. Sabar ketika dia mengatakan, wah maaf saya belum bisa menghadirkan. Atau belum bisa menghadirkan seluruhnya. Saya baru menyediakan setengah dari apa yang telah ditetapkan. Maka yang pertama dia bisa bersabar. Oh kalau begitu kapan? Bulan depan. Oh iya kalau begitu saya sabar. Saya tunggu bulan depan. Bisa. Atau dia memilih yang kedua. Dia boleh membatalkan. Dia boleh membatalkan. Atau dia hanya membeli apa yang sudah ada. Kalau yang ada yang bisa dihadirkan setengah, maka hanya setengah. Ya, kemudian yang berikutnya dibatalkan atau dia bersabar. Jadi kembali kepada pihak pembeli untuk memilih. Atau misalnya barang yang dihadirkan tidak sesuai dengan apa yang telah ditetapkan pada perjanjian, sifat-sifatnya berbeda. Sifat-sifatnya berbeda. Maka dilihat kalau ternyata sifatnya itu lebih bagus, misalnya yang ditetapkan standar normal, ternyata dihadirkan lebih bagus dari apa yang telah ditetapkan, maka tidak mengapa, dia mengambil. Atau dia menghadirkan yang semisalnya, namun tidak sesuai dengan sifat yang ditetapkan, tapi yang semisalnya, maka terserah dia. Dia boleh memilih apakah mengambilnya atau membatalkannya. Mengambilnya atau membatalkannya. Ini ma'asyiral ikhwan rahimakumullah syarat-syarat yang disebutkan para ulama tentang jual beli salam. Dan di sana ada jual beli yang lain yang juga penting untuk kita terangkan. Ada jual beli yang namanya akad al-istisna'. Ini ada sedikit perbedaan dengan jual beli salam yang nanti insyaallah taala akan kita jelaskan tentang jual beli al-istisna'. Sampai di sini wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin tafaddalu hafizakumullah.